lama ku jalani kisah ini, penuh air mata, penuh canda tawa. Tapi semua kini tinggal cerita, kau pergi untuk selamanya. Bila ku teringat kasih sayangmu, penuh liku kau menjaga cintaku demi hidup bersamaku. Kenang cerita bersamamu selamanya tersimpan di hidupku. Ku doakan untuk dirimu semoga tenang dalam tidurmu. Ini hanya tetesan air mata, temani malamku, temani tidurku. Tiada lagi ucapan darimu, takkan seperti dulu. Kenang cerita bersamamu selamanya tersimpan di hidupku. Ku doakan untuk dirimu semoga tenang dalam tidurmu. Kan ku simpan cerita aku denganmu bersamamu.